Lukas bindu pitu. Kencadung Yesus ngajar mankala sinterem, laus ia ku Kapernaum. Ije lit sekala perwira Roma, kelengkal Athena suruh-suruhenna. Suruh-suruhenna paksana sakit dengan menam matepe. Sanga ibegi perwira karena Yesus, isuruhna piga-piga pemimpin-pemimpin Yahudi, dahi Yesus guna mindo gelah ipe palemna suruh-suruhenna Emaka idahi pemimpin-pemimpin dai me Yesus, janah mindo alu mesek-sek nina. O Tuhan, tuhu-tuhu patut kel perwira isampatindu, sabab kelengkel Athena bangsa anta, janah ibahanna pe sada rumah pertoton man kami. Emaka berkat Yesus raskala ndai. Asum lanain dausa Yesus ibas rumah perwira nari, isuruh perwira teman-temanna dahi Yesus guna ngataken. Oh Tuan, olana ia kam lati. Kuakam labo aku metunggung ngalo-ngalo kam ibas rumahku. Bagepe la kuakam metunggung aku reh jumpai kam. Maka katakanlah seng kebabah kalah gia, tentu malam suruh-suruhan kue. Sabab aku pelit ngeperwira-perwira si ganjangan asangken aku. Lid kape si turun asangken aku. Adi ningkuman bana lawes, laus ia. Adi ningkuman si deban mari, reh ia. Jadi adi man skala suruh-suruhan ningku. Bahan bagenda, ibahan na peminter. Mamang ate Yesus asum ibegina kata Janahna nulih kempak kalak sinterem singikutken ia nina. Kukatakan man bandu, langa pernah aku jumpa sekala si bagenda kal belinna kini tekena, iba skala Israel pe langa pernah aku jumpa. Kenca mulihken kerina si isuruh perwirandai, idapetina suruh-suruhan enggau malam. Kenca si minter laus Yesus kusadakuta, gelarna nain, ajar-ajarna ras jelma sinterem ikut ras ia. Seh kenca ia ikrabangan kuta simbel ia ras rombongan singelanja kalak mate, darat ibas kuta nari. Si mate sekala anak prana, eme anak sada diberu balu-balu. Nterem kal anak kuta ikut naruh kenca. Megogo dingin mekuah ate Tuhan Yesus ngidah nande si kepaten emaka nina manbana. Ola kam tangis. Idehri dingin ijemak Yesus peti mait emaka ngadi singelan jasa. Nina Yesus. Oh anak perana, kukatakan manbandu, kekeken. Emaka keke si matendai janah ngerana ia. Jenari ibreken Yesus ia manandena. Biar kala kerina, janah ipujina di bata, nina. Ngureh nabi simbelin ku tengah-tengah ta, ngureh di bata mulai bangsana. Emaka berita kerna Yesus, mbar ku kerina tanah Judea, rasku daerah-daerah sekitarna. Kerina kejadin seh man Johannes peridikan, perbahan ituriken ajar-ajarna. Emaka idilo Johannes predikan dua kala ajar-ajarna. Jenari isuruhna duana, dahi Tuhan guna nungkun. Kamkin si katakan Johannes predikan singgonde herkerehena entah itime kami dengar si deban. Kenca si dua kala jumpa ras Yesus, emaka nina. Kami isuruh Johannes predikan nungkun man bandu. Kamkin si katakan Johannes predikan, singgon deher kerhena entah itimai kami dengar si deban. Paksa si eka, ipepalem Yesus enterem kalak penakitan si erbagai-bagai persuina, ras si setanen. Janah ibahanna jadi erpengidah kalak si pentang. Emaka erjabab Yesus man pesuruhan Johannes pridikan nina. Mulihlah, janah turikan man Johannes pridikan, kai si enggo idah dengan ibegindu, eme. Kalak pentang enggo pengidah, si pangpangan enggo ngasuk berdalan, si gadaman enggo malam, si pase enggo pemegi, si enggo mate ngeluh mulihi. Janah berita si meriah, iberitakan man kalak musil. Malam tuhu-tuhu, ate kalak si tetap erkiniteken man bangku. Kenca laus persuruhan Johannes peridikendai, Ibenaken Yesus ngerana mankala sinterem karena Johannes predikan nina. Asum ida Hindu baruenda Johannes predikan ku tanah simelungun. Kai kin min atendu nehenendu? Atendu kin ngenehendu kut si ole-oleken angin? Tentulang. Jadi, kai dage nehenendu? Sekalak si mejile uisna? Tentulang. Sabab kalak si mejile uisna dengan geluh mewah, inganna ibas istana raja nge. Katakanlah, kai dage nehenendu? Sekalak nabi? Payo, ku katakan peman bandu, maka si enggo idah duwe lebihkan asas kalak nabi. Sabab karena Johannes predikan, enggo isuratkan ibas pustaka si badia, nina dibata, kusuruh pesuruhanku lebihin asakam, ia kap nikap kendalan man bandu. Tole nina Yesus. Ku katakan man bandu, maka idonienda lalit pernah manusia belinen asangkan Johannes predikan. Tapi si kitikna ibas kini rajaan dibata, belinen asangkan Johannes predikan. Kerina kalak sinterem, pengalo cuke, si megi pengajaran Johannes predikan ngakui kebenaran dibata, dingin enggope ialo kena predin arah Johannes. Tapi kalak parisi, ras guru-guru agama nulak rencana dibata nangdangi dirina. Dingin lai yang git i predikan Johannes predikan. Tole nina Yesus. Dage, alukai ngebanci kuumpamakan manusia si genduari enda, raskai nge ia bali, kalak si genduari enda, bali ras anak-anak si irguro-guro i tengah kesain. Nina sada terpuk menterpuk si deban, enggo ipalu kami gendang guro-guro, tapi lakam landek, enggo yendeken kami lagu tangis-tangis, tapi lakam tangis. Sabab Johannes predikan enggo reh, la ia ikut man-man ibas pesta dengan la inem na anggur, jana ikata kendu, setanen ia. Rehka anak manusia si isuruh dibata, ikut ia man resminem ibas pesta, janah nindu. Nehenlah, ia sekalak sirangap dengan peminem-minem. Meriah ia ras pengalo cuke, bagai pekalak si enggo terbuang di tengah-tengah jelmasin termenari. Tapi amin bagepe, kepentaran dibata ngesi payo. Elit buktina ibas krina kalak singalo kenca. Sekala ibas kalak parisinari, ngundang Yesus man ke rumahna. Laus Yesus ke rumah janah kundul ia man ije. Ibas kuta lit sekalak diberu perdosa. Ibegina berita, maka Yesus sangana man, di rumah kalak parisi emaka reh ia, ibabana sada botol marmar minak merim. Tedis ia ipudi Yesus deher nahena, tangis ia seh litap penahe Yesus ibahan iluhna, jenari isapuina alubukna, i emaina nahe Yesus dingin iminakina alumina si merim dai. Ngidah si mecikura ukur kalak parisi si ngundang Yesus dai nina. Adi tuhu-tuhu kin ia nabi, tentu itah nange ise diberusin jemak ia dengan kalak si kuga kin ia. Tentu itah na, maka diberu enda kalak perdosa. Maka nina Yesus manbana. Oh Simon, lihat ateku ku katakan manbandu. Ngaloi Simon. Katakanlah guru. Maka nina Yesus. Lid me dua kalak rutang man kalak si peraihkan duit. Sekalak rutang 500 duit pira, sekalak nari rutang 50 duit pira. Dua nakalak enda, lanai ngasup ngalari utang na Maka isasapkan perutangan na utang nandai. Adibage, siapa yang ngeibas si dua kalak enda ndai, si lebih erkeleng ate nandangi perutangan na Erjabab Simon. Kuhakap kalak simbuena utang na isasapkan. Ngalaui ka Yesus. Payo jawab due. Maka erkusur Yesus man diberu jenari nina man Simon. Idah ndukin diberu enda, reh aku kurumah ndu, la ibrendu lau man pemurihi nahengku, tapi ia, enggo iburihina nahengku, alu iluhna, dengan isapuina alu bukna. La iemandu aku, tapi ia, lar ngadi-ngadi ngemanahengku. La iminakindu takalku alumina, tapi ia, enggo iminakina nahengku alumina si merim. Perbahan siye, kukatakan man bandu, maka dosana si melala enggo ia lemi. sabab melala icidah kena kekelengen, tapi kalak si Siti ia lemi, tentu kekelengen na pe Siti. Maka nina Yesus mandi beru Dosa andu enggo ia lemi. Kalak si Deban, si ras Yesus kundul ije, nungkun ibas ukurna nina. Isekin kalak enda, maka banci ia lemina dosa. Tole nina Yesus mandi berundai. Kini tekendu rebahan cakam terkelin, mulihlah alu mejuah-juah.